Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Salasatil Usul karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan matan atau ucapan penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara. Dan makna syahadat bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, maknanya adalah mentaati beliau, yaitu mentaati perintah-perintah beliau dan membenarkan berita-berita yang beliau bawa dan meninggalkan atau menjauhi perkara-perkara yang telah beliau larang dan yang telah beliau peringatkan. Kemudian tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah beliau syariatkan. Ini makna persaksian atau syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah. Sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya bahwasannya syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah memiliki makna dan konsekuensi-konsekuensi. Bukan hanya sekedar diucapkan saja. Tidak cukup hanya sekedar diucapkan saja. Maka syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah harus diucapkan. Kemudian diyakini dengan hatinya. Tidak cukup hanya diucapkan saja. Dan demikian pula tidak cukup hanya diyakini dalam hati. Harus dua-duanya. Diucapkan dengan lisan. Dan juga diyakini dengan hati. Kemudian melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya. Yaitu al-ittiba, mengikuti beliau sallallahu ala alihi wasallam. Tiga perkara ini harus ada pada diri seseorang. Sehingga syahadat wa anna Muhammad dan Rasulullah harus diucapkan, demikian pula diyakini dengan hatinya dan juga harus mengikuti beliau sallallahu ala alihi wasallam. Nah, kalau tidak ada atau kurang salah satu dari ketiga perkara ini, maka belum dikatakan benar syahadatnya. Syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Harus ketiga perkara ini dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana yang akan lebih rinci lagi di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Qala syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, fala budda ma'al i'tirafi birisalatihi zahiran wa batinan wa'tiqadan wala budda min ittiba'ihi sallallahu ala alihi wasallam. Maka harus disertai dengan meyakini kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin, wa'tiqadan, dan meyakininya dalam hatinya, harus mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin. Lahirnya yaitu dengan dia mengucapkannya, kemudian batinnya dia meyakininya. Demikian pula wala budda min ittiba'i sallallahu alaihi wasallam. Di samping mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin, mengucapkan dengan lisan dan juga meyakini dengan hati, di samping itu juga la budda min ittiba'i sallallahu alaihi wasallam, harus mengikuti beliau sallallahu ala alihi wasallam. ويتلخص ذلك في هذه الأربع كلمات. Dan tersimpulkan dalam empat kalimat. Apa yang disebutkan tadi di atas tersimpulkan dalam empat kalimat allati dzakaraha Syekh rahimahullahu taala, yang telah disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala dalam matan al-usulu salasah. Tiga perkara ini, mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin, mengucapkannya dengan lisan dan meyakini dengan hati, dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara ini tersimpulkan dalam empat kalimat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Al-i'tiraf bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan wa i'tiqadan, secara lahir, batin, dan juga secara keyakinan, berarti ada empat. Dan juga mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, itu tersimpulkan dalam empat kalimat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Al-ula, yang pertama, ta'atuhu fima amar, mengikuti atau mentaati perintah Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam. Ini yang pertama, harus orang yang bersaksi, bersyahadat wa anna Muhammadan Rasulullah, ya, harus dia mentaati perintah Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Dalil-dalil tentang hal ini sangatlah banyak, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis. Akan disebutkan sebagiannya di sini oleh Syekh rahimahullah, hafizahullahu ta'ala. Di antaranya yaqulullahu jalla wa ala, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-80, Allah berfirman may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, barang siapa yang mentaati rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa yaqulu subhana, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menggandengkan ketaatan kepada rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqarana ta'atar rasuli ma'a ta'atihi Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara ketaatan kepada Rasul dengan ketaatan kepadanya, itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qarana ma'siyatar rasul ma'a ma'siyatihi. Dan Allah juga menggandengkan antara kemaksiatan kepada Rasul dengan kemaksiatan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam ayat yang lain dalam surah Al-Jin, wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya bagi dia naro jahannam, neraka jahannam, khalidina fiha abadan, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah menggandengkan antara kemaksiatan kepada Rasul dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang telah bermaksiat kepada Rasul, durhaka kepada Rasul, maka dia telah bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kalian mentaati Allah atau mentaati beliau, ya, nah, domir kepada Rasulullah SAW, wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kalian mentaati Rasul SAW, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk, hidayah. Wa qala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa ati'ur rasul la'allakum turhamun, dan taatilah Rasul, niscaya kalian akan dirahmati. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan wajib mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini konsekuensi dari syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala budda min ta'atihi sallallahu ala alihi wasallam. Maka harus mentaati beliau sallallahu ala alihi wasallam. Faladhi yashhadu annahu rasulullah talzamuhu ta'atuhu fima amar. Dan orang yang bersyahadat bahwasannya beliau adalah Rasulullah, maka wajib baginya untuk mentaati perintah-perintah beliau. Ya qawlihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah, kerjakanlah. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul terhadap kalian, fantahu, maka jauhilah, tinggalkanlah. Maka wajib untuk mentaati beliau sallallahu ala alihi wasallam. Maka jika seseorang bersyahadat wa anna Muhammadan Rasulullah, ya, tetapi dia tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tercacati syahadatnya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, tentang wajibnya mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam dan ancaman bagi orang yang tidak mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, wa qauluhu atau waqaulihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih antusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Hendaknya takut orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dia takut. Takut akan tertimpa fitnah. Fitnah di sini bisa bermakna zaig, kesesatan, penyimpangan, baik penyimpangan yang berupa kekufuran atau naam syubhat atau yang lainnya. Maka hendaklah takut orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tertimpa fitnah, akan tertimpa kesesatan. Au yusibahum adzabun alim, atau akan tertimpa azab yang pedih. Hendaklah takut orang yang menyelisihi Rasul, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takut akan tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Ay an amri Rasul falabudda min ta'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makna an amri di sini adalah an amri Rasul, dari perintah Rasul maka harus mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Ancaman orang yang tidak mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, dia akan tertimpa fitnah. Fitnah penyimpangan, fitnah kesesatan, dan seterusnya, dan juga dia akan terancam dengan azab yang pedih. Ini yang pertama dari empat perkara yang harus diketahui dalam makna syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu mentaati beliau atau mentaati perintah-perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Asaniyah yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan berita-berita yang beliau bawa. Membenarkan apa yang beliau sampaikan. Ini wajib. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbaru an umurin katsiratin maghibatin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau banyak mengkhabarkan perkara-perkara yang gaib. Akhbaru anillah wa anil malaikah. Beliau mengkhabarkan tentang Allah. Wa anil malaikah, dan juga beliau mengkhabarkan tentang malaikat. Ini perkara-perkara yang gaib. Wa akhbaru an umurin gaibatin, dan juga mengkhabarkan perkara-perkara gaib yang lainnya. Wa akhbaru an umurin mustaqbalatin, dan beliau juga mengkhabarkan tentang perkara-perkara yang akan datang, yang akan terjadi. Min qiyamis sa'ah, seperti hari kiamat. Beliau menggambarkan atau memberitakan tentang bagaimana terjadinya hari kiamat nanti. Wa asyratis sa'ah, dan beliau juga mengkhabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Baik tanda-tanda yang kecil atau tanda-tanda yang besar tentang terjadinya hari kiamat, ada tanda-tandanya. Beliau khabarkan dalam hadis-hadisnya. Dan ini belum terjadi. Ya. Nah, seperti matahari terbit dari barat, ya, munculnya Dajjal, ya, munculnya turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Dari perkara-perkara yang beliau khabarkan tentang tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Ini belum terjadi, tetapi kita wajib untuk membenarkannya. Membenarkan apa yang beliau sampaikan. Wal jannati wan nar, beliau juga mengkhabarkan tentang jannah dan nar, surga dan neraka. surga demikian dan demikian, neraka demikian dan demikian, ya. Beliau khabarkan kepada kita dalam hadis-hadisnya. Dan ini perkara-perkara yang gaib. Maka wajib bagi kita untuk membenarkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbaru an umurin madiyatin, dan beliau juga mengkhabarkan tentang perkara-perkara yang sudah berlalu, perkara-perkara zaman dulu. Beliau beritakan kisah-kisah para nabi dan para rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau khabarkan. An ahwalil umamis sabiqah, beliau mengkhabarkan tentang keadaan umat-umat terdahulu, Bani Israel, ya, dan yang lainnya. Fala budda min tasdiqihi fima akhbar, maka harus membenarkan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau khabarkan. Li'annahu sidikun wala kadhiba fi, karena apa yang beliau khabarkan itu benar dan tidak ada kedustaan sedikit pun di dalamnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsunya, dari pikirannya sendiri atau dari hawa nafsu sendiri, tidak, melainkan apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yuha, wahyu yang telah diturunkan kepada beliau. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatakallamu bihadhihi al-akhbar aw hadhihi al-awamir wan nawahi, la yatakallamu bi syai'in min 'indihi alaihi salatu wassalam. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan berita-berita ini atau larangan-larangan atau perintah-perintah ini, ya. Beliau tidak berbicara sedikit pun dari hawa nafsu beliau, dari dalam diri beliau sendiri, ya, dari pikiran sendiri, tidak. Innama yatakallamu biwahyin minallah, hanya saja beliau berbicara dengan wahyu dari Allah. Fa akhbaruhu sidqun, maka berita-berita yang beliau bawa itu sidqun, benar. Wa man lam yusaddiqhu fima akhbaru falaysa bimumin wala sadiqin fi syahadatihi annahu rasulullah, dan barang siapa yang tidak membenarkan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau beritakan, maka dia bukan orang yang beriman. Dan dia bukan orang yang jujur dalam persaksiannya bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, tidak jujur syahadatnya kalau dia tidak membenarkan khabar-khabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakaifa yashhadu annahu Rasulullah wa yukadzibuhu fi akhbari? Maka bagaimana mungkin dia bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, kemudian dia mendustakan beliau, mendustakan berita-berita yang beliau bawa? Maka ini kontradiksi, bertentangan. Kaifa yashhadu annahu Rasulullah wa la yuti'u amrah? Dan bagaimana dia bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, tetapi dia tidak mentaati perintahnya, tidak mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ini kontradiksi, bertentangan. Ini yang kedua tentang makna syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu tasdiquhu fima akhbar, membenarkan berita-berita yang beliau sampaikan. Baik berita-berita tentang perkara yang gaib atau berita-berita tentang perkara yang sudah berlalu, ya, atau berita-berita tentang perkara yang belum terjadi, wajib bagi kita untuk membenarkannya. Kemudian yang ketiga, as-salisah, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi larangan-larangan beliau dan perkara-perkara yang telah beliau peringatkan, dijauhi. Ini yang ketiga. Ijtanib ma nahaka anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauhilah apa yang telah dilarang oleh Rasul terhadap engkau. Nahaka an aqwalin wa af'alin wa sifatin katsirah, beliau sallallahu alaihi wasallam telah melarangmu dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan dan sifat-sifat yang banyak. Wala yanha sallallahu alaihi wasallam illa an syai'in fihi dararun wa fihi syarrun, dan tidaklah beliau melarang kecuali perkara yang di dalamnya terdapat bahaya atau yang di dalamnya terdapat keburukan, kejelekan. Wala ya'mur illa bi syai'in fihi khairun wa fihi birrun, dan sebaliknya tidaklah beliau memerintahkan sesuatu kecuali sesuatu tersebut padanya terdapat kebaikan dan juga albir, nah, kebajikan. Fa idza lam yajtanib ma naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun syahidan lahu bir risalah, dan apabila dia atau seseorang tidak menjauhi apa yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia belum bersyahadat. Dia belum bersyahadat atau belum mempersaksikan kerasulan sallallahu alaihi wasallam. Bal sara mutanaqidan, bahkan yang terjadi adalah tanakud, kontradiksi, bertentangan. Kaifa yashhadu annahu Rasulullah wa la yajtanibu ma nahahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka bagaimana dia bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah tetapi dia tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dibawa oleh Rasul untuk kalian maka ambillah, dan apa yang beliau larang terhadap kalian maka tinggalkanlah, jauhilah. Qala sallallahu alaihi, dan juga beliau sallallahu alaihi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibu, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Dan apabila aku memerintahkan kalian dengan sesuatu perintah, maka tunaikanlah sesuai kemampuan kalian. Dalam hadis ini terdapat perintah untuk menunaikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah untuk menjauhi, meninggalkan apa yang beliau larang. Dan di sini terdapat faedah bahwasannya suatu larangan itu ditinggalkan. Sedangkan suatu perintah itu dikerjakan sesuai kemampuan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam tidak mengatakan apa yang aku larang tinggalkan semampu kalian. Tidak, ya. Tetapi apa yang aku larang tinggalkanlah. Nah, berbeda ketika itu perintah. apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakan semampu kalian. Nah, kalau larangan tinggalkan. Nah, taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari khamr misalkan. Tinggalkan. Jangan semampu kalian, ya. Nah, saya belum mampu, nah, meninggalkan khamr, ya. Tidak ada meninggalkan larangan. Naam, taib. Semampu kalian, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fajtanibu, tinggalkanlah. Sedangkan perintah, maka mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ayat-ayat dan hadis yang banyak yang menunjukkan wajibnya kita melaksanakan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wajibnya kita meninggalkan larangan-larangan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk makna syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Fala budda min ijtinabi manaha anhu sallallahu wasallam, maka harus meninggalkan apa yang beliau larang. Ini yang ketiga. Ijtinabu manaha anhu wa zajar. Meninggalkan larangan beliau dan apa yang beliau peringatkan. Satu lagi, ya. Nah, Ar-Rabi'ah yang keempat. Alla yu'badallahu illa bima syara'. Kemudian tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan sesuatu yang telah disyariatkan. Tidak melakukan ibadah kepada Allah kecuali dengan sesuatu yang telah disyariatkan. Namun karena sudah masuk waktu Isya, Nah, kita skor dengan azan terlebih dahulu. Kita lanjutkan ba'dal azan. Kita selesaikan penjelasan Syekh Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Ar-Rabi'ah yang keempat dari makna syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan perkara yang telah Allah syariatkan. Kecuali dengan perkara yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Tidak melakukan peribadahan kepada Allah kecuali dengan perkara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan asas agama ini, bahwasanya agama ini dibangun di atas dua pokok. Pokok yang pertama, an la ya'buda illallah, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Kemudian pokok yang kedua, an la ya'budallaha illa bima syara. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan perkara yang telah disyariatkan. Qala Syekh tuqayyadu fil ibadat bima syara'ahu Allahu li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Disyaratkan dalam ibadah harus dengan apa yang telah Allah syariatkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala ta'ti bi ibadatin lam yashra'har Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh melakukan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana qasduhu hasanan, walaupun niatnya itu, tujuannya itu baik. Walaupun tujuannya baik. Wa in kunta turidul ajr, walaupun engkau menginginkan pahala. Lakin hadza amalun batil, tetapi ini adalah amalan yang batil. Karena tidak disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun niatnya baik, tujuannya bagus, nah menginginkan pahala, dan seterusnya, akan tetapi ini adalah amalan yang batil ketika tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu lam ya'ti bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan tersebut tidak datang tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-niyatu la takfi. Niat, sekedar niat tidak cukup. Niat baik. Tujuan baik tidak cukup. Bala budda min al-ittiba', harus dengan ittiba'. Mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah dua syarat diterimanya ibadah. Nah, itu apa? Al-ikhlas walittiba, niat yang ikhlas dalam melakukan ibadah tersebut. Kemudian yang kedua adalah ittiba, ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal ibadatu tauqifiyatun, maka ibadah itu tauqifiyah. Berhenti di atas dalil. Hukum asal ibadah tidak boleh dilakukan. Nah, kecuali kalau ada dalilnya. Nah, karena ibadah adalah tauqifiyah, berhenti di atas dalil. La yajuzul ityanu bi ibadatin lam yashra'ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mendatangkan ibadah atau mengerjakan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut raddun, ay mardudun, tertolak. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin." Mimba'di. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, dengan sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. yaitu berpegang teguh kuat, gigit dengan gigi geraham. Gigi geraham, naam, adalah gigi yang paling kuat untuk menggigit. Maknanya pegang dengan kokoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai lepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya semua perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmizi dan juga yang lainnya dari sahabat Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan larangan dari naam mengada-ada sesuatu di dalam agama ini. Beliau memperingatkan, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Dan juga hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasannya tidak boleh melakukan suatu ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal ityanu bi ibadatin lam yashra'ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'tabaru bid'atan munkaratan manhiyan anha. Maka melakukan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dianggap sebagai kebid'ahan yang mungkar. Dianggap kebid'ahan, dianggap kemungkaran yang dilarang. Wa in qala biha fulanun aw fulan, walaupun yang mengatakannya adalah fulan atau si fulan. Walaupun yang mengatakannya adalah naam fulan dan fulan. Walaupun yang mengatakannya adalah syekh yang disyekhkan, atau yang diustadkan, atau yang dikiaikan, atau yang ditokohkan, atau naam yang lainnya. Au fa'alaha man fa'alaha minan nas, walaupun kebidahan tersebut dilakukan oleh naam manusia. Misalkan banyak manusia yang melakukan hal ini, banyaknya manusia yang melakukan kemungkaran itu bukan dalil, bukan dalil benarnya kemungkaran tersebut. Terlalu banyak kebidahan-kebidahan yang banyak dilakukan oleh manusia, namun banyak yang melakukan kebidahan tersebut bukan dalil benarnya kebidahan tersebut. Nah, karena berdalil dengan al-kasrah tidak bisa diterima. Nah, berdalil dengan apa? Dalil banyak atau kebanyakan tidak bisa diterima. Nah, karena kebanyakan manusia itu apa? Nah, sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti aktsar man fil ard yudilluka an sabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia, nah, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Ini maknanya mayoritas manusia itu sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dalam ayat yang lain Allah berfirman, sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Berarti yang mayoritasnya ingkar, nah, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh mendatangkan atau melakukan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dianggap sebagai kebid'ahan yang mungkar, yang terlarang. Walaupun yang melakukannya adalah fulan dan fulan yang ditokohkan, yang diulamakan atau yang semisalnya. Walaupun yang melakukan adalah kebanyakan manusia. Madamat kharijatan amma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innaha bid'atun wa dhalalatun. Selama amalan tersebut keluar dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut adalah kebid'ahan dan kesesatan. Fala yu'badullahu illa bima syara'a 'ala lisani rasulih. Maka Allah tidak diibadahi kecuali dengan perkara yang telah disyariatkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal muhdatsatu wal khurafatu kulluha 'amalun batilun. Wa naqsun wa dhalalun 'ala man atabiha. Maka perkara-perkara yang diada-adakan, muhdatsat wal khurafat dan perkara-perkara yang khurafat, semuanya itu adalah amalan yang batil dan amalan yang kurang, amalan yang sesat. Alaman atabiha, nah, bagi orang yang melakukannya. Wa in kana yuksadu biha al khairu wa yuridul ajr, walaupun tujuannya adalah baik, tujuannya bagus, pengen pahala, walaupun demikian tetap itu adalah amalan yang batil karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal ibrata laysat bil maqasid, karena yang dinilai itu bukan tujuannya. Nah, yang jadi patokan bukan tujuannya, bukan maksudnya. Wa innamal ibratu bil ittiba' wat ta'ah. Nah, hanya saja yang menjadi ibrah, nah, yang dinilai adalah ittiba' wat ta'ah wal inqiyad. Nah, ittiba' mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wat ta'ah dan mentaati beliau, wal inqiyad dan tunduk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Walau kunna ahraran na'ti bima nasya'u. Kalau seandainya kita merdeka, boleh melakukan apa yang kita mau. Wa nastaghfiru minal ibadat, bebas memperbanyak berbagai macam jenis ibadah. Manasya, sesuai kehendak kita. Nah, kalau seandainya demikian, lamah tajna ila bi'tsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak butuh dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya masing-masing kita bebas, nah, melakukan dan mengada-ada suatu ibadah, membuat suatu ibadah, nah, memperbanyak ibadah-ibadah sesuai kehendak kita, sesuai pikiran kita, akal kita. Kalau seandainya demikian, maka kita tidak butuh dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, nah, kita tidak bebas, ya, dalam melakukan ibadah. Tidak boleh, nah, sembarangan melakukan ibadah kecuali ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan tentang ibadah dan menjelaskan tata caranya. Walakin min rahmatillahi bina lam yakilna ila uqulina. Akan tetapi karena rahmat dari Allah kepada kita, karena rahmat Allah kepada kita, kasih sayang Allah kepada kita, lam yakilna ila uqulina, maka Allah tidak menyerahkan hal yang demikian kepada akal-akal kita. Nah, ini termasuk rahmat Allah kepada kita. ketika Allah tidak menyerahkan hal-hal yang demikian kepada akal-akal kita sendiri. Walam yakilna ila fulan wa alan, dan Allah tidak mau menyerahkan kepada, tidak menyerahkan kita kepada fulan dan alan. Minan nas, dari kalangan manusia. Li'anna hadhil umur maradduha ila syar, karena perkara-perkara ini kembalinya adalah kepada asyar, kembalinya kepada syariat Allah dan Rasulnya. Ilallahi wa rasulih, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Walayanfa'u minha illa ma kana muwafiqan lima syara'ahu Allah wa rasuluh, dan tidak bermanfaat sedikit pun dari perkara-perkara tersebut kecuali perkara yang sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Fa fi hadza, dan maka dalam penjelasan ini terdapat faedah al-ibti'adu an jami'il bid'ah, wajibnya menjauh dari segala macam kebid'ahan. Wa man ibtada'a syai'an fid din lam ya'ti bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang mengada-ada suatu perkara di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lam yashhad annahu Rasulullah, maka dia belum bersyahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Lam yashhadi syahadatal hakikiyah, dia belum bersyahadat dengan syahadat yang hakiki, dengan syahadat yang sebenarnya. Li anna alladhi yashhadu annahu Rasulullah syahadatan hakikiyatan, karena orang yang bersyahadat bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah dengan syahadat yang sebenar-benarnya, yataqayyadu bima syara'ah, maka dia na'am terikat dengan apa yang beliau syariatkan. Wala yuhditsu syai'an min indi, dan dia tidak mengada-ada suatu perkara dari dalam dirinya sendiri. Aw yatba'u syai'an muhditsan aw muhdatsan mimman sabaqa, dan dia tidak mengikuti suatu perkara yang diada-adakan oleh orang yang sebelum dia. Nah, orang yang tidak, atau orang yang bersyahadat wa anna Muhammad dan Rasulullah, dia akan terikat dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Tidak mengada-ada suatu perkara di dalam agama ini, dan tidak mengikuti suatu perkara yang diada-adakan oleh orang lain. Hadza makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian kata Syekh, ini adalah makna syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Laisat alfadhon tuqalu bil lisani faqat, bukan sekedar lafaz yang diucapkan dengan lisan saja. Min ghairi iltizamin aw min ghairi amalin, tanpa melakukan konsekuensi-konsekuensinya dan tanpa melakukan amalan. Wa min ghairi taqyidin bima ja'a bihi hadzal rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tanpa na'am terikat dengan apa yang dibawa oleh rasul ini sallallahu alaihi wasallam. Jadi syahadat wa anna Muhammad dan Rasulullah tidak sekedar lafad ucapan yang diucapkan oleh lisan saja, tanpa mengamalkan, tanpa melaksanakan konsekuensinya, tanpa terikat dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak demikian, tetapi syahadat wa anna Muhammad dan Rasulullah itu diucapkan dengan lisan, kemudian diucap diyakini dengan hatinya. Naam, kemudian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua perkara tersebut tercakup dan tersimpulkan dalam ucapan Syekh rahimahullahu taala bahwasanya makna syahadat wa anna Muhammad dan Rasulullah ta'atuhu fima amar, mentaati perintah beliau, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan berita yang beliau bawa, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi larangan beliau dan apa yang beliau peringatkan, wa an la yu'badallahu illa bima syara, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan perkara yang telah beliau syariatkan. Naam, ini makna persaksian wa anna Muhammadan Rasulullah. Naam. Selesai kita dari rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama apa? Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Naam. Yang selanjutnya rukun Islam yang kedua, naam, yaitu as-shalah. Naam. Namun insyaallah akan kita baca penjelasannya pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.